السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa diberikan sehat walafiat dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kitab Mata Nabi Syuja pertemuan ke-85, masih di dalam pembahasan kitabun nikah pasal tentang nafkah atau nafkah. Tentunya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada keluarganya. Ya, lalu bagaimana sebenarnya batasan nafkah itu? Ini yang akan kita baca dari perkataan Al-Qadi Abi Syuja'. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala faslun wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun. Memberikan nafkah untuk al-amudaini. Al-amudain di sini adalah dua tiang penopang nasab. Jadi nasab itu intinya adalah al-aslu wal far'u. Yang dimaksud dengan al-aslu tentunya adalah ayah dan ibu. Al-aslu, asal. Jadi saya memiliki asal. Asalnya adalah ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu disebut al-aslu atau asal, maka anak disebut dengan al-far'u atau cabang. Jadi ada al-aslu, ada al-far'u. Di sini beliau berkata, nafaqatul amudaini, memberikan nafkah kepada al-aslu, yaitu orang tua kita dan anak-anak kita, wajibatun, adalah perkara yang sifatnya wajib. Ya, seorang anak ketika dia dapatkan orang tuanya sudah mulai tua, tidak lagi sanggup untuk mencari nafkahnya sendiri, tentunya anak itu diberikan tanggung jawab, diberikan kewajiban untuk menafkahi kedua orang tuanya jika masih hidup. Ya, lil walidaini, baik itu ayah ataupun ibu. Ya, baik ayah ataupun ibu. Dikatakan di sini, adapun yang menjadi dasar wajibnya seorang anak memberikan nafkah kepada orang tuanya adalah apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ada perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam surat Luqman ayat 15 Allah berfirman, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Dan pergaulilah orang tua kalian di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, yaitu dengan cara yang baik. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa aqallu darajatil ihsan wal ma'rufi lil walidain ayyuqaddima lahuma ma la taqumu hayatuhuma illa bihi. Dan standar yang paling minimal, seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya adalah ketika mereka memberikan kepada kedua orang tuanya kebutuhan-kebutuhan asasi, yaitu kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak mungkin orang tuanya bisa menjalani kehidupan kecuali dengan kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang sifatnya apa? Primer ya, sesuatu yang memang harus ada. Itu standar yang paling minimal. Ya, artinya kita cukupkan makanannya, kita penuhi pakaiannya, tempat tinggalnya, walaupun dikembalikan kepada kemampuan kita. Ya. Adapun dari sunnah, tadi kan dari ayat Quran ya. Adapun dari sunnah atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dari Ummul Mukminin ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi. Sesungguhnya sesuatu yang paling baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari apa yang dia usahakan. Jadi yang paling bagus itu adalah kita makan dari apa yang kita usahakan. Wa waladuhu min kasbihi. Dan anak adalah dari usaha kita. Artinya kalaupun kita makan, minum, memenuhi kebutuhan dari anak kita, itu adalah dari usaha orang tua. Itu dari usaha orang tua. Artinya tidak tercela sama sekali. Tidak bisa kita mengatakan Anda ini sudah tua, malah menyusahkan anak-anak Anda. Tidak. Ya, Nabi berkata, Inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi. Sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah yang dia usahakan. Ya, dan anaknya adalah usahanya. Artinya dia yang membesarkannya, menafkahinya sampai dia besar, sampai dia bisa mencari uang dan lain sebagainya. Maka ketika si orang tua di masa tuanya itu ditanggung oleh anaknya, anak tersebut adalah min kasbihi, kata Nabi. Adalah hasil usahanya. Ya, jadi tidak tercela, bahkan kewajiban. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, dari riwayat Imam Abu Daud meriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, inna li malan wa walidan, aku memiliki harta dan memiliki ayah, orang tua, wa inna walidi yajtaha mali, ya sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku tersebut. Maka Rasulullah berkata, anta wa maluka liwalidik, engkau dan hartamu itu adalah milik orang tuamu. Inna auladakum min atyabi kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian adalah di antara usaha kalian yang baik. Fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah kalian wahai orang tua dari apa-apa yang diusahakan oleh anak-anak kalian. Jelas ya hadisnya, riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Lalu dikatakan di sini, wal mauludin, begitupun anak-anak ya, selain orang tua kita berikan mereka nafkah, begitupun anak-anak kita berikan mereka nafkah. Adapun dalilnya adalah surat At-Talaq ayat yang ke-6 di mana Allah berfirman, fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun, apabila istri tersebut atau wanita tersebut menyusui anak kalian, fa atuhunna ujurahun, maka berikanlah ujrahnya, berikanlah bayarannya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, anna ujrata murdil walad wajabat alal walid bisababihi, yaitu sesungguhnya upah menyusui, ya, menyusui seorang anak itu wajib atas ayah, itu wajib atas ayah. wahiyya nafaqatun alaihi ghairu mubasyarah. Dan ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya atau kepada seorang wanita yang menyusui anaknya, maka sebenarnya dia sedang memberikan nafkah untuk anaknya secara tidak langsung. Ya. Fali antajiba nafaqatuhul mubasyarah alal asli min babil aula. Kalau ketika anak masih kecil saja kita tetap harus memberikan nafkah lewat wanita yang mengurusnya, apalagi ketika dia sudah mulai apa membutuhkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang dasar. Lalu dikatakan di antara dalil yang digunakan oleh para ulama yang menunjukkan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak-anaknya adalah Al-Baqarah 233. Allah berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain." Dan para ibu menyusui anaknya 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimmar radha'ah. Bagi yang ingin menyempurnakan susuan. Wa 'alal mauludi lahu, dan atas suami yang memiliki anak tersebut, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Harus memberikan rizki kepada mereka, ya harus memberikan pakaian kepada mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, ini jelas menunjukkan wajibnya memberikan nafkah anak, ya. Walaupun ini konteksnya adalah lewat wanita yang mengurusnya. Tentunya kalau tidak ada anak itu tidak ada kewajiban. Ini menunjukkan bahwa wajib memberikan nafkah untuk anak. Lalu kapan seorang anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya? Dikatakan di sini, فَأَمَّا الْوَالِدُونَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِشَرْطَيْنِ. Adapun orang tua wajib kita nafkahi dengan 2 syarat. Yang pertama adalah al-faqru waz-zamanah. Ketika kondisinya fakir, orang tuanya fakir, ya. Lalu kondisinya zamanah. Apa itu zamanah? Yaitu sakit yang yadum. Ya, sakit yang sudah lama. Sehingga menghalanginya untuk bekerja, untuk berusaha. Maka dalam kondisi ini wajib. Awil faqr wal junun. Atau kadang kondisinya adalah fakir dan junun. Junun diuji dengan penyakit gila misalnya. Dalam kondisi ini wajib. Walaupun nanti Profesor Dr. Mustafa Dib akan memberikan kritik, ya. Artinya di sini dikatakan, "Fas-sahihu annahu la yushtaratu fihim al-ajz anil kas." Pendapat yang paling kuat, tidak disyaratkan orang tua itu harus tidak mampu dulu bekerja baru wajib dinafkahi. Tidak ada syarat begitu. "Wa innama wajabat nafaqatul asli walau kana qadiran ala kasbin la'iqin bihi." Bahkan wajib kita menafkahi orang tua kita walaupun sebenarnya mereka masih mampu untuk bekerja. Li'azami hurmatihi, karena kehormatan mereka, agungnya hak-hak mereka. Fa innahu yuqbah bil walad an yukallifa abahu bil kasbi inda faqrihi. Ya, dan tercela kalau seorang anak memaksa ayahnya bekerja, ya, tatkala ayahnya fakir. Waqad badzala al-katsira min malihi min ajlihi, padahal ayahnya tersebut sudah memberikan begitu banyak harta untuk anaknya. Wal waladu al-matlubu minhu musahabatal walid bil ma'ruf, dan seorang anak dituntut untuk berinteraksi dengan orang tuanya sebaik mungkin. Adapun anak, kapan seorang anak wajib dinafkahi? Dengan 3 syarat kata beliau. Yang pertama adalah al-faqru was-sigru. Dalam kondisi si anak itu fakir dan dia masih kecil, artinya tidak bisa bekerja. Atau al-faqru waz-zamanah. Atau si anak itu fakir dan dia sakit yang menahun, sakit yang tidak sembuh. Maka dalam kondisi ini wajib. Au al-faqru wal-junun. Begitupun dalam kondisi si anak itu fakir dan junun dan gila, maka orang tuanya punya tetap tanggung jawab, walaupun mungkin usianya sudah balig, sudah dewasa. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, wa nafaqatur raqiqi wal bahaim wajibatun memberikan nafkah untuk raqiq, budak. Sekarang sudah tidak ada budak, ya. Zaman dulu ada budak. Begitupun hewan-hewan yang kita miliki, wajibatun, adalah wajib. Jadi bukan hanya nafkah untuk anak, bukan hanya nafkah untuk orang tua, ada juga nafkah untuk budak yang kita miliki dan hewan-hewan yang kita pelihara. Wala yukallafuna minal amali ma la yutiqun. Dan kita tidak boleh membebani budak atau hewan ternak yang kita miliki, tidak boleh membebani mereka untuk bekerja di atas kemampuan mereka. Tidak boleh apa? Membebani mereka untuk bekerja di atas kemampuan mereka. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amali illa ma yutiqu. Bagi seorang budak punya hak makan dan pakaian. Dan tidak boleh membebani seorang budak dengan satu amal yang tidak sanggup dia kerjakan. Tidak boleh membebani mereka dengan satu amal atau satu kerja yang tidak sanggup mereka lakukan. Lalu dikatakan di sini, rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Ibni Umar, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang diazab dikarenakan kucing, yang mana dia mengurung kucing tersebut sampai mati. Mengurung kucing tersebut sampai mati. Fadakhalat fiha an-nar. Maka dimasukkanlah wanita ini ke dalam neraka. La hiya at'amatha wala saqatha idhiyya habasatha. Wanita ini tidak memberikan kucing itu makan dan minum ketika dimasukkan ke dalam kandang. Dan tidak juga dilepaskan agar dia bisa mencari makanannya sendiri. Ini menunjukkan wajibnya kita memberikan nafkah atas apa hewan-hewan yang kita pelihara. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa nafaqatu zaujatil mumakkinati min nafsiha wajibatun. Begitupun memberikan nafkah atas istri al-mumakkinah. Apa itu istri al-mumakkinah? Dikatakan di sini ghairu an-nashizah. Ghairu an-nashizah. Bukan wanita yang nusyuz. Jadi memberikan nafkah atas istri yang taat, yang nurut, yang tidak durhaka kepada suaminya, itu wajib. Artinya kalau istri tersebut durhaka, dia adalah nashizah, maka tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Ya. Tidak, jangan kita kasih nafkah. Kenapa? Dia durhaka. Dia tidak mau melayani suaminya. Dia tidak mau berkhidmat kepada suaminya. Maka tidak ada kewajiban. Ya. Lalu dikatakan di sini, wahiyallati tamakkana zawjuha minastimta'i biha. Yang dimaksud dengan wanita yang mumakkinah adalah seorang wanita yang mana suaminya, dia bisa mengendalikan istri tersebut. Dia bisa bersenang-senang dengan istrinya. Ya. Lalu dikatakan di sini, adapun dalilnya adalah firman Allah An-Nisa ayat 34, di mana Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Karena memang laki-laki dilebihkan atas wanita, dan karena memang laki-laki telah memberikan nafkah. Jadi ada dua alasan kenapa laki-laki pemimpin. Pertama, karena ada kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki. Yang kedua, karena infak atau nafkah yang mereka berikan. Saudara-saudaraku sekalian, para hadirin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, adapun dari hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nabi bersabda, wajib atas kalian wahai para suami, rizquhunna, memberikan rizki kepada istri kalian. Wa kiswatuhunna, pakaian untuk istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Cara yang baik itu artinya alladhi ta'arofa alaihin nas, yang manusia mengenal apa namanya, yang umum dikenal oleh manusia, bil ma'ruf. Tidak terlalu rendah jumlahnya, tidak terlalu sedikit, tapi tidak juga terlalu memberatkan. Bil ma'ruf, ya, alladhi yata'arofa alaihi annas, yang dikenal oleh manusia. Biasa berapa sih dikasih nafkah? Itu bil ma'ruf. Lalu dikatakan di sini, wahiya muqaddaratun, dan yang namanya nafkah untuk istri itu telah muqaddarah, ada ukurannya. Fa in kana az-zawju musiran famuddani min ghalibi qutiha, apabila sang suami ini adalah orang yang berkelapangan, artinya dia lapang memiliki rizki, maka dua mut dari makanan yang umum dimakan. Dua mut dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wal muddu ma yuzanul an 600 gram takriban, dan satu mud itu kurang lebih sekitar 600 gram kalau sekarang. Berarti kalau 600 gram, kalau 2 mud berarti 1200 gram. Ya, 1 kilo 200 gram. Itu paling minimal. Itu dalam kondisi sang suami lapang. Wa yajibu minal admi wal kiswati ma jarat bihil adah. Sebagaimana sang suami wajib memenuhi al-admu. Al-admu di sini jamak daripada idam, yaitu lauk. Jadi bukan hanya makanan pokoknya yang disediakan, lauknya pun harus disediakan. Begitupun pakaian yang diperlukan oleh istrinya harus disediakan. Ma jarat bihil adah, sesuai dengan kebiasaan orang. Ya, sesuai dengan kebiasaan. Artinya sang wanita tidak bisa meminta lebih dari yang umum yang dikenal oleh manusia. Wa in kana mu'siran, tetapi apabila suami berada dalam kondisi yang sulit, famuddun min ghalibi qutil balad, maka kewajibannya hanya satu mud, yaitu 600 tadi gram, ya, 600 gram. Ya, wa ma ya'tadimu bihil mu'siruna wa yaqsunahu, sebagaimana dia wajib menyediakan lauknya dan pakaian untuk istrinya, apa namanya, dengan ukuran yang umum yang mampu dilakukan oleh orang yang sulit. Jadi kalau dia suami itu lapang, musir, maka dua mut, yaitu 1200 gram. Plus menyediakan lauknya dan pakaian untuk istrinya. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Tapi kalau ternyata suaminya kesulitan, orang yang sulit, maka satu mut 600 gram harus disediakan makanan pokoknya, dan lauk yang umum, biasanya untuk kelas orang yang sulit, berapa sih lauknya? Itu harus di standar minimal, harus ditunaikan. Wa in kana mutawassiton famuddun wa nisfun. Tetapi kalau seandainya suami tersebut kelasnya kelas menengah, artinya tidak terlalu lapang, tidak terlalu sulit, maka satu mud setengah. Wa minal admi wal kiswah al wasat. Dan begitu pun menyediakan lauk dan pakaian yang pertengahan. Tidak terlalu murah, tidak juga terlalu mahal, pertengahan. Lalu dikatakan di sini, dalilnya adalah surah At-Talaq ayat yang ketujuh. Allah berfirman, liyunfiq dhu sa'ati min sa'atih. Ya, hendaknya orang yang memiliki kelapangan berinfak dengan apa kelapangan yang dia miliki. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan siapa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu rezekinya mungkin lagi sedikit, ya, maka hendaknya dia berinfak, dia tetap mengeluarkan kewajiban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani manusia melebihi kemampuannya. Wa in kanat mimman yukhdamu mithlaha fa alaihi ikhdamuha, dan kalau seandainya seorang wanita yang dia nikahi adalah seorang wanita yang umumnya membutuhkan pembantu di rumah, maka sang suami, ya, harus memberikan pembantu. Kalau memang wanita ini tipenya adalah tipe orang yang yang membutuhkan orang yang membantunya di rumah. Karena dia berasal dari mungkin kelas menengah ke atas dan lain sebagainya. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, in talabat dhalik. Tentunya kalau istri meminta. Li'annahu minal usyrah bil ma'ruf. Karena hal itu termasuk apa namanya interaksi yang baik dengan istri. Artinya kalau memang sang suami punya kemampuan untuk mencari asisten rumah tangga yang bisa membantunya di rumah, maka itu adalah bagian dari wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Lalu dikatakan di sini, wa in a'sara binafaqatiha falaha fashun nikah. Apabila seorang suami tidak sanggup menafkahi istrinya, maka sang istri boleh mengajukan fashun nikah, yaitu dipasakh, ya, akad-akad nikahnya dibatalkan, dipasakhun nikah. Dikatakan di sini, wa dzalika bi amril qadhi, tentunya nanti yang memutuskan adalah hakim di mahkamah. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, fir rajul, yaitu tentang seorang laki-laki, la yajidu ma yunfiqu ala imra'atihi, yang dia sudah tidak sanggup lagi menginfakkan atau menafkahi istrinya, maka Nabi berkata, yufraq bainahuma, ya sudah dipisahkan saja. Kalau memang sudah tidak ada kemampuan memberikan apa nafkah. Begitupun dalam riwayat yang lain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu taqulu li zawjiha, seorang wanita berkata kepada suaminya, at'imni aw talliqni, berikan aku makan atau ya ceraikan saja aku. Berikan aku makan atau ceraikan saja aku, walaupun nanti yang memutuskannya tentunya adalah hakim di pengadilan, ya. Begitupun diriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu taala, beliau ditanya, an rajulin, tentang seorang laki-laki, la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi, yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dia nafkahkan untuk keluarganya. Maka Sa'id ibn al-Musayyab berkata, yufraq bainahuma, ya sudah dipisahkan saja. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Sa'id, sunnah, apakah hal itu sunnah, yaitu memisahkan suami dan istri ketika suami sama sekali tidak bisa memberikan nafkah? Maka Sa'id berkata, na'am. Mengomentari hal ini, Imam Syafi'i berkata, ya, yushbihu annahu sunnatun nabi, ya, ini menyerupai sunnah nabi. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Begitupun dikiaskan kepada nafkah apa-apa yang kaitannya dengan pakaian dan rumah. Artinya ketika seorang suami tidak sanggup memberikan pakaian untuk istrinya atau tempat tinggal, ini pun kondisi di mana sang istri boleh mengajukan apa? Pasakh, yaitu mengajukan perpisahan kepada hakim, ya, dari suaminya. Lalu dikatakan di sini, wa kadzalika in a'sara bis sadaqi qabla ad-dukhul. Begitupun kalau seorang suami, ya, tidak sanggup membayar mahar sebelum dia duhul. Duhul itu ya bercampur. Ya, dikatakan di sini, ai amma ba'da ad-dukhul falaisa laha dzalik. Tetapi kalau setelah duhul dia tidak lagi punya hak tersebut. Li'annaha la tamlik habsa nafsihi ba'dahu. Karena dia saat itu ya tidak bisa lagi untuk mengajukan seperti itu. Tapi kalau sebelum duhul dia ingin mengajukan, dia tidak bisa bayar mahar, saya tidak mau, itu kata beliau masih punya hak. Kemudian ma'asyiral muslimin, ini adalah poin yang terakhir di dalam pembahasan kitabun nikah, yaitu masalah pengasuhan anak, hak pengasuhan anak. Dikatakan oleh beliau, idza faraqa ar-rajulu zaujatahu wa lahu minha waladun. Apabila suami menceraikan istrinya sedangkan dia memiliki anak dari wanita tersebut, fahia, maka istrinya ahaqqu bihadanatihi, maka istrinya lebih berhak untuk merawat anak tersebut, ila sab'i sinina, sampai usia 7 tahun. Jadi kalau suami istri bercerai dan sang suami memiliki anak dari wanita yang dia ceraikan, maka sang istri lebih berhak mendapatkan hak untuk merawat anak tersebut sampai usia 7 tahun. Ya, 7 tahun. Dikatakan di sini, kalau sudah usia 7 tahun, tsumma yukhayyaru baina abawaihi. Maka diberikan pilihan apakah nanti mau ikut ayah atau mau ikut ibu. Itu di usia 7 tahun. Karena memang sebelum usianya 7 tahun, dia sangat butuh yang namanya kasih sayang seorang ibu. Oleh karenanya dalam agama kita, kalau memang ada perceraian, maka sang istri lebih berhak untuk mengurus anak tersebut sampai usia berapa? 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun, yaitu sinnu at-tamyiz, umur tamyiz, maka yukhayyar baina abawaihi. Anak tersebut diberikan pilihan mau ikut ayah atau mau ikut ibu. Ya. Fa ayyuhu makhtaro sullima ilaihi. Maka siapa yang dipilih oleh anak tersebut, maka ya diserahkan kepadanya. Apakah dia memilih ikut ayah atau ikut ibu, ya diserahkan ya. Kemudian dikatakan di sini, وَشَرَائِتُ الْحَضَانَةِ سَبْعُنْ. Adapun syarat seseorang mendapatkan hak mengurus anak ketika terjadi perceraian, itu ada 7. Ini yang terakhir. Yang pertama, الْأَقْلُ. Yang mengajukan diri untuk mengurus anak haruslah berakal. Artinya bukan orang yang gila. Yang kedua, الْحُرِّيَّةِ. Harus merdeka. Yang ketiga, ad-din, dia harus beragama Islam. Karena tidak mungkin seorang anak yang muslim diserahkan kepada orang tua yang tidak muslim. Maka dia harus muslim. Yang keempat, al-iffah, dia harus orang yang iffah, yang menjaga kehormatan. Yang kelima, al-amanah, dia harus orang yang amanah. Karena mendidik anak itu amanah. Yang keenam, al-iqamah, dia bukan orang yang safar, tapi orang yang menetap. Yang ketujuh, al-huluwu minaz-zauj. Ya, dia belum menikah lagi. Dia belum menikah lagi. Artinya kalau sang istri pasca perceraian menikah lagi, ya maka dalam kondisi ini suami lebih berhak untuk mengurus anak tersebut. Hal ini berdasarkan hadis dikatakan di sini, anti ahakku bihi malam tangkihi, kata Nabi, engkau lebih berhak atas anakmu sebelum engkau tidak menikah lagi. Artinya kalau sudah menikah lagi, maka dia ikut dengan ayahnya. Fa in ikhtalla minha syartun saqatat. Kalau hilang salah satu syarat yang kita sebutkan, maka gugurlah hak untuk mengurus anak. Hari ini kita agak cepat membahasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan di kesempatan yang akan datang mudah-mudahan Allah mudahkan kita memasuki bab jinayat, yaitu terkait dengan masalah pidana. Jangan kemana-mana ma'asirul muslimin, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin Open Pro 3 ARDL 33 dari Ardin. Untuk kebutuhan memanggang aneka jenis makanan, mulai dari roti bakar, ayam panggang, baked potato, dan aneka makanan lainnya. Dengan mesin open yang classy dari Ardin, hasil lebih maksimal, berkualitas, dan mudah. Dengan fitur dan keunggulan mesin, desain yang kelas dan elegan, fitur 4-in-1 dapat digunakan untuk memanggang, memanaskan, mencairkan, dan membakar aneka jenis bahan makanan untuk sajian menu istimewa. Dilengkapi dengan fitur pengontrol suhu dengan range 100 hingga 250 derajat Celcius. Dilengkapi dengan fungsi convention yang membuat panas merata dan hasil memuaskan. Kapasitas 33 liter dapat memproses lebih banyak makanan dalam satu waktu. Konsumsi listrik lebih hemat, sangat cocok untuk rumah tangga. Dengan lampu dalam, pengatur fungsi, lampu indikator, serta timer untuk memudahkan penggunaan. Juga dengan tambahan nampan penampung rempah-rempah dan bumbu serta aksesoris siap pakai lainnya. Fitur lengkap, roti series dalam satu mesin, material awet dan food grade. Mudah digunakan dan dibersihkan. Andalan keluarga modern Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum teman-teman. Kutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidha. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustaz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. hanya di negatifi. Jangan kita sedaya sampun diparingi dening Allah pepinginan hijrah niku. Nugroho dumateng kita saehingga kita tansah saged beribadah kanthi istiqomah. Nggih nek jenengan ditampa sabar pacoban saking Allah Subhanahu wa taala, insyaallah niku dados kafarat nggih kesalahan lan dosa. Ning nek jenengan grutu wah kebian-bian rasida-sida wae Gusti Allah ijane piye nah naudzu billah min dzalik. Alhamdulillah, kabar gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini, Niaga TV telah hadir di satelit baru Kube melalui satelit S9 108.2 derajat dengan frekuensi 11.861 dengan simbol red 45.0 dengan polaritas H. Dengan satelit Kuben yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan negara tetangga, Anda dapat mengakses siaran dengan ukuran parabola kecil, lebih praktis dan mudah, khususnya bagi masyarakat perkotaan. Ayo, segera miliki dan saksikan tayangan kami. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, layanan telepon di 0812 1998 1555, dan Anda pun bisa menggunakan layanan WhatsApp baik pesan ataupun telepon di 0812 9345-5676. Hari ini kita masih dalam pembahasan kajian kitab Matan Abi Syuja. Kita mulai dari pesan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seseorang dikatakan mampu berkecukupan sedekahnya, infaknya dan zakatnya sudah sesuai dengan syariat Islam, apakah akan dihisab juga kalau orang tersebut membeli barang-barang yang mahal, membeli bunga yang mahal? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab, ya, setiap manusia pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis dikatakan la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'alu an arba'. Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ditanya empat hal. An malihi, ya, terkait dengan hartanya. An malihi min aina tasaba wa ila aina anfaqa. Oh, mohon maaf. Tidak akan bergeser kaki anak Adam sehingga ditanya empat hal. An syababihi fi ma amlah, wa an umrihi fi ma afnah, wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqa. Tentang umurnya dipakai untuk apa, masa mudanya dihabiskan untuk apa, dan tentang hartanya dari mana dan kemana. Tetapi selama seorang muslim mengeluarkan kewajiban-kewajibannya, kewajiban kaitan dengan harta, zakatnya dan lain sebagainya, tentunya dia akan mendapatkan perhitungan yang mudah-mudahan mudah. Ya, selama dia tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan hartanya. Ya, ketika dia sudah mengeluarkan kewajiban, ini kewajiban saya, nisabnya sekian, kewajiban sudah dikeluarkan semua. Apakah nanti akan dihisab? Akan dihisab juga. Tetapi dihisab dalam arti Anda dapat dari mana ini? Kemana Anda pakai? Apakah ada yang dipakai untuk sesuatu yang haram, yang dilarang? Dan itu pasti akan dilewati oleh setiap manusia. Oleh karenanya yang pertama masuk surga itu orang miskin. Orang kaya belakangan, karena lamanya hisab mereka kaitan dengan harta yang mereka miliki. Ada Ibu Tati di Jambi. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Tati. Kalau ada pertanyaan ini, saya mohon penjelasannya, pencerahannya tentang istilah, Dan ini kebetulan kasusnya di kita sendiri, keponakan yang sudah bercerai. Nah, cuman saya ada mendengar istilah kalau sudah bercerai itu tergantung dia mereka bisa kembali rujuk kalau yang di mantan suami ini memberi salah satu. Nah, sebenarnya permasalahannya salah satu itu ada nggak batasannya berapa lama, Pak? Atau memang baru dikatakan salah dia? Ya? Kalau mereka tidak bisa berkumpul kembali, kecuali yang istri sudah pernah nikah dengan yang lain. Jadi yang saya tanyakan itu adalah batasan daripada apakah mereka sudah menerima keputusan pengadilan agama, itu otomatis adalah sudah jatuh salah tiga dari suami, sehingga mereka tidak bisa istilahnya nikah kembali. Baik, Ibu. Terjadi setelah yang si perempuannya sudah lagi dengan yang lain kemudian bercerai. Kemudian kaitan kedua ini masalah nafkah. Apakah kewajiban dari suami itu menafkahkan kebetulan semua mereka sudah punya anak atau apakah mereka kewajiban menafkahkan itu apakah hanya untuk anak atau juga mantan istrinya? Ketika si anaknya masih kecil diurus oleh istri. Anaknya masih kecil kebetulan baru berumur 5 tahun. Hmm. Anaknya masih berumur 5 tahun. Baik, itu saja. Iya, diurus oleh istrinya gitu, Ustaz. Baik, itu saja, Ibu. Ya, terima kasih banyak, Ustaz. Barakallahu fiikum. Allah ibarik. Allah alam bisawab ya. Pertanyaan yang pertama masalah talak, tentunya talak ini Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an at-talaqu marratan. At-talaku marratan, talak yang mungkin kembali, artinya yang masih mungkin rujuk itu ada dua, talak satu dan talak dua. Apa definisi talak satu, talak dua? Ya tentunya talak satu itu adalah seorang suami pertama kali dia mentalak istrinya. Dia misalnya mengatakan kepada istrinya anti talik atau kamu saya cerai. Maka ketika dia mengatakan kamu saya cerai, itu disebut dengan talak satu. Dan ketika nanti kata cerai itu sudah terucap, maka sang istri disebut sebagai seorang wanita yang mu'taddah, yang sedang melewati masa iddah. Di dalam kurun masa iddah, yaitu 3 kali kuruk, 3 kali haid, maka sang suami bisa merujuk istrinya. Di masa iddah tersebut dia masih bisa merujuk istrinya. Dan sang istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Ya. Dan masih punya hak nafkah. Sang suami masih punya kewajiban nafkah. Sang istri tidak keluar dari rumahnya. Ya, lalu kapanpun selama masih di masa iddah sang suami bisa merujuk istrinya bahkan tanpa sepersetujuan istrinya. Artinya istrinya tidak punya pilihan untuk menolak ketika suaminya ingin rujuk, ingin kembali. Apakah perlu ridho istri? Enggak perlu. Ya wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Sang suami di masa iddah itu lebih berhak untuk rujuk dan sang istri tidak punya pilihan untuk menolak. Maka mereka pun misalnya rujuk. Lalu bagaimana kalau mereka tidak rujuk sampai habis masa iddahnya, ya resmi mereka bercerai. Apakah masih boleh mereka menikah lagi? Boleh. Tapi dengan akad nikah yang baru. Dengan akad nikah yang baru. Lalu seandainya rujuk di kemudian hari ditalak lagi. Ya, sudah pernah mentalak, lalu ditalak lagi. Itulah yang disebut dengan talak dua. Itulah yang disebut dengan talak dua. Apa yang berlaku di talak satu, berlaku di talak dua. Apa itu? Sang suami yang mentalak istrinya, boleh merujuk istrinya di masa iddah. Apakah perlu keridoan istri? Apakah perlu persetujuan istri? Tidak perlu. Langsung boleh dirujuk. Lalu bagaimana kalau masa iddahnya habis? Ya sudah, mereka bukan suami istri lagi, resmi. Masih boleh tidak menikah? Karena ini masih talak dua, masih boleh menikah dengan akad nikah yang baru. Kalau seandainya mereka rujuk, di kemudian hari ada talak lagi, itulah yang dimaksud dengan talak tiga. Dan dalam kondisi talak tiga ini, seorang wanita tetap melewati masa iddah, hanya saja nanti suaminya tidak bisa lagi merujuk wanita tersebut, kalau memang sudah ditalak tiga. Ya, tidak boleh lagi merujuk. Kapan seorang suami boleh kembali ke istrinya yang sudah dia talak dengan talak tiga? Hatta tankiha zaujan ghairahu. Sampai wanita itu nikah lagi dengan suami yang lain. Lalu terjadi hubungan suami istri. Lalu kalaupun ternyata ditalak, baru dia boleh kembali ke suami yang pertama. Kalau tidak ditalak, ya tidak ada. Muncul pertanyaan, boleh tidak satu kali ucapan seorang suami mengatakan, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, langsung talak tiga. Wallah alam bisawab, yang dipakai di kantor urusan agama, kalau talak tiga dalam satu ucapan, biasanya dijatuhkan talak satu. Dianggap jatuh talak satu, bukan talak tiga. Walaupun sang suami barangkali mengatakan, kamu saya talak tiga. Kamu saya talak, talak, talak tiga kali. Tapi tetap saja kalau dibawa ke kantor urusan agama, biasanya pengadilan akan melakukan semacam mediasi, dan talak yang sudah diucapkan dengan istilah talak tiga dianggap talak satu. Artinya masih ada masa iddah dan lain sebagainya. Dan itu pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Adapun masalah nafkah, ya, ketika seorang suami dan istri bercerai, ya, berpisah, lalu anaknya yang berusia 5 tahun ikut istrinya. Apakah sang suami wajib memberikan nafkah? Ya wajib. Ya wajib. Apakah wajib juga memberikan nafkah untuk istrinya? Kalau kondisi si anak itu masih menyusui, ya wajib. Ya, karena memang tidak bisa secara langsung kita masih nafkah ke anaknya. Tapi harus lewat ibunya. Ibunya kita kasih nafkah, dia makan, dia minum, lalu keluar air susu. Keluar air susu. Ya, tidak bisa kita langsung nafkahi anaknya. Harus lewat ibunya, karena ibunya yang nyusuin. Tapi kalau anak itu sudah besar, 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, Allah alam bisawab, ya, yang wajib dinafkahi hanyalah anak tersebut. Ya, yang wajib dinafkahi adalah anak tersebut. Dan tadi sudah kita baca dalilnya, ya. Baik, kita coba kembali membaca pertanyaan dari pesan singkat, apakah masih ada? Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah gaji yang diberikan oleh suami kepada istri lalu digunakan untuk kepentingan bersama untuk anak-anak dan suami, apakah itu termasuk nafkah untuk istri? Iya, kalau memang suami punya gaji, lalu gaji itu diberikan kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam satu bulan, itu disebut nafkah. Karena gaji itu akan dipakai untuk makan, minum, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Maka itu disebut dengan nafkah. Ya. Apakah suami harus memberikan sesuatu yang lain selain nafkah? Ia dianjurkan sebagai bentuk ihsan. Ya, suami berkata, mah ini uang bulanan kita untuk biaya satu bulan ke depan, memberi kebutuhan-kebutuhan pokok. Dan ini untuk kamu. Mungkin dibilang apa? Uang kosmetik atau uang apa namanya, ya, dan itu dikembalikan kepada kemampuan sang suami. Ya, ketika suaminya mampu, tentunya Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Tetapi kalau ternyata suaminya tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya. Allah alam bisawab. Ada Ibu Aminah di Sulawesi Selatan, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Halo. Ya. Silakan Ibu. Mau tanya, apakah dibolehkan pinjam uang? Suara Ibu tidak terdengar jelas. Ya, halo. Ya, silakan Ibu. Apakah dibolehkan meminjam uang pada pasangan? Apakah dibolehkan meminjam uang? Kita harus Iya, dengan pedagang. Lalu? Dengan syarat harus menjual hasil panen kepada pedagang tersebut. Jadi, bolehkah meminjam uang kepada seorang pedagang dengan syarat menjual hasil panennya kepada dia? Iya. Baik. Baik. Itu saja, Ibu? Iya. Baik. Yang kedua, boleh? Silakan, Ibu. Apakah mertua tiri itu mahram kita? Mertua tiri? Iya. Mahram atau bukan? Iya. Baik. Baik. Allah alam bisawab ya. Yang pertama, boleh tidak saya meminjam uang? Ya, saya minjam uang ke seorang pedagang, pedagang motor. Saya katakan, Pak, saya minjam uang 10 juta ya. Lalu dia berkata, enggak ada masalah. Tapi Anda harus menjual hasil panen ke saya dengan harga sekian. Itu boleh atau tidak? Allah alam bisawab, kata para ulama, tidak boleh. Karena setiap transaksi pinjam-meminjam yang mengalir di dalamnya keuntungan, maka itu riba. Saya akan meminjamkan Anda uang 10 juta, tetapi motor yang Anda punya saya pakai 1 bulan misalnya. Artinya dia mendapatkan keuntungan dari transaksi jual-beli tersebut. Dan itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kullu qardin jara fihi naf'un fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang berjalan di dalamnya keuntungan, maka itu adalah riba. Dan itu yang terjadi sekarang di masyarakat. Banyak orang yang terpaksa harus meminjam uang karena butuh pupuk dan lain sebagainya. Ketika nanti panen harus dijual ke para kreditur tersebut, yang terkadang memberikan harga yang tidak sesuai dengan harga yang semestinya. Tentunya ini pinjam-meminjam, dan di dalamnya ada keuntungan. Keuntungan menetapkan harga sesuai dengan keinginan dia. Ya. Dan umumnya di bawah harga pasaran. Tentunya ini tidak boleh, Allah alam bisawab. Lalu, apakah ketika seorang wanita memiliki mertua, berarti ayah dari mertua itu kan ibu punya suami dan suami punya orang tua. Nah, orang tua ini punya istilahnya mertua, bukan mertua kandung, bukan ayah kandung atau ibu kandung. Apakah itu mahram atau bukan mahram bagi sang istri? Ya. Wallah alam bisawab ya. Hukum asalnya ya, itu bukan mahram menurut saya ya. Itu bukan mahram. Ini istri. Ini suami. Ya, suami. Istri suami. Suami punya ibu. Dan ibunya menikah lagi. Ya, bukan ayahnya yang asli. Tapi meninggal ayahnya, lalu menikah lagi. Apakah mahram dengan wanita ini? Allah lebih sop, yang saya pahami bukan. Ya, yang saya pahami bukan. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana cara menghilangkan perasaan was-was? Kata para ulama, menghilangkan was-was itu dengan cara tidak memperdulikannya. Ya, jadi kalau para pemirsa Niaga TV merasa was-was, bagaimana cara menghilangkannya dengan tidak memperdulikannya? Dengan tidak menganggapnya ada. Ya, kita anggap tidak ada. Ya. Tadi wudunya sempurna belum? Sempurna, selesai. Tadi istinjaknya sudah bersih belum? Bersih. Tadi ada enggak percikan air kencing yang mengenai pakaian? Enggak ada. Ya. Karena was-was itu tidak boleh diikuti. Dan was-was itu adalah perbuatan syaitan untuk membuat ragu manusia. Dan jangan diikuti. Kalau sudah satu kali diikuti, maka kita akan terjebak di dalam jebakan-jebakan syaitan. Oleh karenanya selain kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, cara menghilangkan was-was kata para ulama adalah dengan tidak memperdulikannya. Bahasa orang Jakarta bilang bodoh amat. Enggak peduli saya. Ya. Begitu. Allah alam bisa. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah di Riau, bolehkah kita memelihara burung di rumah kita? Mohon jawabannya. Allah alam bisa, dijelaskan oleh para ulama tidak masalah. Ada hadis riwayat Imam Muslim kalau saya tidak salah bahwa Nabi bertanya kepada seorang sahabat yang masih kecil namanya Abu Umair, ya Aba Umair, kaifa bin Nugair. Wahai Aba Umair, bagaimana kabar burung kecil yang kau miliki? Di situ Nabi bertanya kepada sahabat tentang kondisi burung kecil yang sedang dia pelihara. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya memelihara burung atau hewan-hewan yang lain seperti kucing atau ikan, selama hak-haknya terpenuhi, baik makanan dan minuman, itu adalah perkara yang mubah. Ya, perkara yang mubah. Allah alam bisa. Ada hamba Allah di Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Saya mau bertanya bila seorang istri awalnya dia yang menyatakan terlebih dahulu kita hidup. Dan kemudian sang suami menjawab ya. Mengatakan apa istri Ibu? Mengatakan ya udah kalau gitu kita hidup masing-masing. Terus suami mengatakan iya. Terus itu berapa tiga hari kemudian sang istri menanyakan iya-nya itu sang suami mentala istri apa bukan? Lalu? Dan suami menjawab iya, saya mentala kamu. Dan kemudian dibarengi sang suami itu menyerahkan kepada orang tua sang istri langsung tidak diserahkan gitu Ustaz. Iya. Yeah. Yang anak tanyakan ini Ustaz, dari posisi ini adakah masa idah terus itu masuk dalam posisi talak idah atau kalau misalnya mau rujuk perlu menikah, sang istri perlu menikah lagi dulu atau bisa langsung menikah lagi kalau sudah masa idah habis? Baik, masa idahnya sudah habis atau belum? Baik, Allah alam bisawab ya. Selama yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, ketika seorang suami mentalak istrinya, ya jangan langsung dikeluarkan dari rumah. Allah berfirman, askinuhunna min haythu sakantum mi wujdikum. Ya, askinuhunna, biarkan mereka tinggal di rumah kalian selama di masa iddah tersebut. Itu kesalahan yang muncul di masyarakat. Banyak masyarakat kita yang salah dalam masalah iddah ini. Mereka anggap kalau sudah talak ya sudah selesai, nggak ada lagi hubungan. Padahal talak lalu melewati masa iddah itu sang wanita itu masih istrinya. Masih istrinya. Jangan dia keluar dari rumah. Illa ayyatina bifahishatim mubayyinah, kata Allah. Kecuali kalau wanita itu melakukan perbuatan yang keji. Nah itu kesalahan yang banyak di masyarakat, ketika talak satu langsung istrinya disuruh pulang ke rumah. Padahal tidak. Ya. Hendaknya wanita tersebut tetap di rumahnya. Dan itu hak dia. Selama masa iddah dia harus tinggal di situ. Bahkan kalau bisa berdandan, bersolek-molek, mempercantik dirinya. La'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amro. Mudah-mudahan ada kejadian yang Allah takdirkan. Sehingga mungkin suami itu menyesal. Lalu dia tidak jadi mentalak istrinya. Dan selama di masa iddah, talak satu, talak dua,